bahagia diriku karena aku punya kamu di hidupku. Aku tak takut menghadapi cobaan karena kau memelukku. Tetaplah kau di sisiku, sayangku membutuhkanmu. Ku cintai, kan ku cintai kamu selamanya. Biarkanlah ABCD abang cinta denganmu. Ku cintai, kan ku cintai kamu seutuhnya. Biarkanlah ABCD abang cinta denganmu. Dunia bila aku ditemani bidadari sepertimu. Aku tak takut menghadapi cobaan karena kau memelukku. Tetaplah kau di sisiku, sayangku membutuhkanmu. Ku cintai kamu selamanya. Biarkanlah ABCD abang cinta denganmu. Ku cintai, kan ku cintai kamu seutuhnya. Biarkanlah ABCD abang cinta denganmu. Abang cinta denganmu.